Mitra bisnis, pemerintah berencana mengkategorikan ponsel pintar atau smartphone termasuk barang mewah sehingga akan dikenakan pajak tambahan PPNBM. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi jumlah impor ponsel yang dinilai sudah merajalela. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sekaligus pengamat bisnis Philip S. Purnama. Pak Philip, apa komentar Anda? Kalau menurut saya ya pengenalan PPNBM itu harus selektif ya. Barang-barang ini memang barang mewah yang tidak merupakan konsumsi bagi rakyat kebanyakan ya. Contoh misalnya mobil mewah. Tapi kalau misalnya smartphone yang sudah banyak dipakai ya, mungkin Indonesia kan sekitar 70% penduduknya juga memakai phone ya, telepon ya. Saya rasa ini sudah merupakan barang sehari-hari. Tidak boleh kategori mewah. Menurut saya justru pada zaman digital dan telekomunikasi ini efektivitas untuk komunikasi justru harus dipentingkan supaya lebih efisien. Pengenalan PPNBM untuk smartphone menurut saya sih kurang tepat. Menurut saya perlu ditertibkan paling mekanisme importnya, ya. Importnya masih jalur yang benar, ya. Tidak ada paralel import atau selundupan. Itu aja dibenerin. Jadi bukannya menggunakan PPNBM, karena menggunakan PPNBM tidak akan menyelesaikan masalah kalau selama yang masuk secara tidak resmi itu tetap merajalela. Justru menggunakan PPNBM akan membuat jarak antara yang resmi dan yang tidak resmi semakin besar, ya. Sehingga banyak insentif untuk semakin masukin ponsel yang tidak resmi. Rencana ini diambil pemerintah, salah satunya juga untuk memperbaiki neraca perdagangan kita yang terus defisit nih Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Neraca perdagangan defisit kan jauh lebih besar faktor karena harga komoditas yang turun, baik tambang maupun mineral maupun sawit ya. Jadi bukan karena kebanyakan import smartphone ya. Jika dikatakan smartphone sebagai barang mewah lantaran semua komponen yang terdapat di dalamnya berasal dari impor, bagaimana menurut Anda Pak? Nah, sebenarnya tidak juga ya, karena komponen-komponen di dalam smartphone itu banyak sekali, misalnya timah. Timah itu kan ekspornya dari Indonesia ya, walaupun udah ekspor keluar ke Korea maupun Jepang ataupun ke China ya, terus dimasukin lagi ke Indonesia. Jadi bicara mengenai ekspor dan impor itu sudah berbagai macam komponen bermain ya, dari berbagai macam negara termasuk Indonesia. Ada pihak berpendapat, ini seperti cara pemerintah meraup lebih banyak lagi pendapatan untuk negara. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya rasa minimal sekali ya pendapatan negara yang bisa didapatkan dengan mengenakan PPNBM seperti ponsel ya. Kalau saya lihat yang paling besar kan import Indonesia adalah petroleum dan produk-produk petrol ya, minyak-minyak ya. Kemudian mesin-mesin dan alat transport ya. Ini beberapa yang saya sebut tadi sudah sekitar 30-40% ya total import kita ya. Ya menurut saya mesti dipilah-pilah ya apa yang paling efektif untuk menaikkan neraca perdagangan kita ya. Salah satu yang paling efektif menurut saya beberapa hambatan-hambatan ekspor yang justru harus dikurangi ya. Contoh misalnya hambatan ekspor untuk ekspor mineral, ya, hasil-hasil tambang yang sebelumnya menjadi primadona ya. Nah, itu harus hambatannya banyak yang harus direview-revisi kembali untuk dikurang-kurangin supaya ekspornya semakin menggenjot korupsi mineral Indonesia. Demikian pengusaha sekaligus pengamat bisnis Philip S. Purnama. Saya Mandariska.